Dang. Lang. Aya naon ieu teh euy? Eh, gerek aya naon ka mana? Aduh. Sabot ngalaku mang aing. Aduh nyaha eta teh. Geus sugan teh can yumitian perang berat ayuda. Aduh, eta geus kina pelas poe. Alah. Heueuy. Hebat eta Gusti Arjuna dulu. Oh, atuh mang tegang. Hampir papa pangartina dulu. Oh, mantu. Jeung karena padahal lamun Gusti Arjuna mercayakeun ka dewek mah euy. Ah. Soalna kana sejarah karena mah kungsi eleh ku dewek. Ah. Karena karena mana? Kungsi eleh karena di. Eta mah benar bangkong ye euy. Eta mah benar bangkong atuh. Majuang kadek. Tak kadek atuh lah. Heh. Tengah teuing. Ragot pisan euy perang ruket perang papuket silih banting pinantingan. Ciri seret sumeredan main pakarang senjata yang sempal wae leungeuna aya euy pingpingna anu katojos oge aya eta nya watir mah bujurna pisan euy naon deui euy haling atuh haling heh teu miluan dewek mah bina-bina teuing keur jadi pocandung juragan nan hayang nurutan juragan Gusti Karna senjata teh ewah kunu kenca euy presur ka dieu kap hebat eta bari nyarita ka dieu kumaha hebat nya kumaha nyaritana kumaha tah karena gampang kumaha cing dengge geus lain iso Rajuna. Rajuna. Rajuna. Ah, kumaha aing geus deuleuh. Lapur teu beunang euy. Heeh. Aing geus jauh ditewak atuh. Heeh. Euy ah. Si Dawala kare ulah hareup cing kitu. Iya. Paur irungna sia teh panjang deui euy, bae ka sapeut. Yang kumaha dara mamang sadayana pangesto akang damang akang damang iya seperti kemarin ya terima kasih lah cek menteri kehewanan masna berang-berang saja aduh nanti di ka menteri hebat pisan eta jang kumaha aya kejadian aneh deuleuh aneh kumaha hayar wae kadut oray oray Oh, roy. Oray. Gusti Arjuna makutana ngaclang deuleuh. Oh, heeh. Cek abdi teh, Gan. Kumaha? Gentos ku kopeah abdi. Kalakah ngamuk ka aing. Da mah ke bajeun atuh. Oh, alah. Eta Gusti Karna euy. Kumaha tah? Luar biasa. Eta hayang kabita ku seurina. Kumaha tah seurina? Gusti Karna seurina? Iya, cing. Aduh, wah. Kabita di sana ini. Oh, jang. Eta watir pisan Gusti Kunti dulu. Kumaha? Belah kidul. Aduh, eta karena anak aing, tolongan anak aing. Aduh. Bade kitu disingsat-singsat anu lah. Kumaha? Katempo bitisna meuni ngoleh nyai. Eta kana. Terus keneh dulu. Reta Gusti Arjuna kitu keneh anak aing, pamisahkeun anak aing. Barang reta dewek. Kumaha? Dibegegan ku dewek teh. Kalakah maledok ku kalontot tapi ka monyong sumahna ge. Aduh. Oh, tadi ngajebian teh yang ngahibur kitu. Kalakah ngamak. Lain ngahibur aya bege ganteng. Hayu jang ah. Nya mangga, Pak. Alah. Buru lompat atuh. Waalaikumsalam. Mun aing mah punten ngaliwat. Teh sopan ka sebelahna. Mangga tuh. Ay. Ka sebelan teh. Aya naon? Aya gogong keur kulem. Aduh, katincak pisan lamaina. Alah. Nyoselan ka aing. Aduh, kira-kira gogong saat teh. Hayu jang ah. Dek milu moal. Mana? Dek ngalaku mah. Sok atuh kitu. coba gera utahkeun kamampuan jeung kasakten senjata Anika Janaka. Hadeuh. Nah, sial luar biasa. Kumaha geulang? Mimiti ditinggalkeun ku Mitoha. Tolong. Kang jeung Rama Prabu Salya. Bari jeung kasalahan aya di anjeunna. Kumaha teh? Ini tanpa pamit ngaleos, tanpa permios, tuntak tanpa tugas tina kareta. Cul dong-dong tanggal igel kawa ditinggalkeun ku sorangan. Kasamung ku si Sri Kani eta si Janaka kakal ngasongkeun awewe pamajikan kakaula. Nepikeun kabeah ka sopah kupis kumis kaula ku si Sri Kani. Tapi hutang pati bayar pati, hutang wirang behar wirang si Sri Kani. Tali epokna ditemah ku kaula atuh ngaburahol katingali cinareupna. Si Sri Kani tungtungna kawiwirangan di kolong catang. Pada ngeuyah-ngeuyah, pada nyurahan. Asrah kana mah tuh. Hidup Karna. Hidup Karna. Hidup Karna. Awaslah. Sobat-sobat Janaka. Janaka. Janaka. Rukia senjata anelan Abdi Kate Janaka. Gera usahkeun aya leuwih na ti kieu senjata anyeun Janaka. Tempo dipitoskeun ku aing Janaka. Hidup Parna. Hidup Parna. Anak anu maru. Kasebelan teh. Panah dipitaskeun. Aduh, pamotonganna meulikeun pisan kana irung. Balas kade atuh, Kang. Urang ajar pisan lamun wani ku aing di lamun deukeut. Kitu mah deuk dikumaha? Kitu ku aing. Alah, dikumaha sakali deui ka aing? Sakali deui dikumaha? Oh, di kitu. Cing sakali deui ya, Kang. Urang jentre kitu. Jelas, jelas. Ah, samangah heureuyan meureun. Urang jelas. Naon di kitu ku aing? Paingan teu ngeunah hate aing.